tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Itulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Terima kasih.